إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa hadirin dan hadirat sekalian, khususnya yang telah banyak mengikuti kegiatan atau program dari pesantren online ini atau kajian ilmu syar'i yang secara intensif akan dilakukan dengan menggali dari kitab-kitab para ulama yang menjadi rujukan di dalam pembelajaran ilmu syar'i. Semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah ilmu keislaman kita semata-mata untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir kontemporer yang sangat banyak memuat ilmu, baik dari segi tafsir bil maksurnya, bil riwayahnya, ataupun tafsir bil ra'yi atau bil diroyah. Tentu ini adalah ra'yi yang tidak semata-mata ra'yi, tidak semata-mata dengan akal pikiran, tetapi tentu berdasarkan ilmu-ilmu yang menjadi landasannya. Kita sudah sampai di pembahasan tafsir basmalah dari surat Al-Fatihah, yaitu berkenaan dengan apakah basmalah ini merupakan bagian dari surat-surat di dalam Al-Quran termasuk Al-Fatihah ataukah tidak. Sudah kita ketahui ada tiga pendapat dari para ulama. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa basmalah ini tidak termasuk ke dalam awal dari surat-surat di dalam Al-Quran termasuk Al-Fatihah, selain dari dia merupakan bagian ayat di dalam surat An-Naml yang memang itu sudah disepakati oleh para ulama seluruhnya. Nah, inilah pendapat pertama yang dikemukakan oleh Imam Malik, Al-Auza'i, kemudian para ahli fikih Madinah, Syam dan juga Basrah, terkecuali Abdullah bin Amr bin Syihab, yang tidak masuk ke dalam pendapat ini dari para ahli fikih Madinah. Kemudian yang kedua, pendapat ini mengatakan bahwa basmalah itu hanya masuk ke dalam surat Al-Fatihah, jadi dia merupakan ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah, tetapi tidak masuk kepada bagian dari awal-awal surat yang lainnya, sebagaimana ketika kita membaca surat-surat selain daripada surat At-Taubah itu diawali dengan basmalah. Pendapat kedua ini mengatakan walaupun kita membaca di awal basmalah, tetapi dia bukan merupakan bagian dari surat tersebut, sehingga tidak dianggap sebagai ayat yang pertama di dalam surat tersebut. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang di salah satu pendapatnya, karena Imam Syafi'i ada dua pendapat, ada dua riwayat dalam pendapatnya. Yang pendapat pertama mengatakan bahwa dia hanya nomor satu dari surat Al-Fatihah, ayat pertama di surat Al-Fatihah, dan tidak termasuk surat ayat di surat-surat yang lain. Kemudian juga Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ruhawai, Abu Sa'ur, dan juga para ahli fikih Makkah, Kufah, selain daripada Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa basmalah ini termasuk dari seluruh bagian ayat dari seluruh surat, jadi masuk bagian ayat dari surat Al-Fatihah, termasuk juga bagian ayat di surat-surat yang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i juga di salah satu pendapatnya yang lain, dan di sini dikatakan bahwa inilah pendapat Imam Syafi'i yang paling sahih. Ya, artinya dalam pendapat Imam Syafi'i yang paling sahih adalah mengatakan bahwa basmalah adalah merupakan ayat di dalam surat-surat Al-Qur'an selain surat At-Taubah. Kemudian juga pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah ibn Mubarak dalam pendapat yang ketiga ini. Nah, sedangkan Abu Hanifah, ya, walaupun tadi di pendapat yang kedua dikatakan ada ahli fikih Makkah dan Kufah, ya, tetapi Abu Hanifah tidak termasuk ke dalam golongan pendapat yang kedua. Ya, karena tidak dinukil dari pendapat beliau itu, ya, hanya saja ada yang menyebutkan, ya, dari penulis kitab Al-Kasyaf, ya, yaitu Az-Zamakhsyari, yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah termasuk kepada orang yang menyebutkan bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Qur'an. Ya, artinya dia termasuk kepada pendapat yang pertama. Nah, sudah kita bahas yang menjadi hujah, ya, ataupun dalil yang pendapat pertama yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari ayat dalam Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lain. Ya, selain dia adalah salah satu bagian dari ayat di dalam surat An-Naml, yaitu menjadi sebuah kesepakatan. Ya, sudah dijelaskan hujah-hujahnya yang melalui tiga cara. Yang pertama, cara An-Nazhar, ya, secara pemikiran. Kemudian yang kedua tentang asar, ya, hadis-hadis yang sudah dikemukakan, ya, hadis-hadisnya. Dan juga yang ketiga melalui dari segi bahasa, ya, dari segi az-zauq al-arabi, ya, jadi kebiasaan di dalam bahasa Arab. Ya, sudah kita kemukakan, ya, semua dalil-dalil tersebut di dalam pembahasan yang sebelumnya. Nah, sebenarnya di sini penulis ataupun Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur, ya, lebih condong kepada pendapat yang pertama, yang mengikuti pendapat yang pertama. Sehingga nanti ketika menyebutkan hujah ataupun dalil-dalil dari pendapat yang lainnya, beliau memberikan jawaban-jawabannya. Ya, memberikan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat yang pendapat tersebut. Nah, kemudian beliau mengemukakan yang menjadi hujah, ya, ataupun argumentasi dari yang kedua, ya, mazhab yang kedua, ya, pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa Al-Fatihah itu masuk bagian dari surat Al-Fatihah, ya, saja, ya, tetapi tidak masuk ke dalam bagian dari surat-surat yang lain. Beliau menjelaskan, ya, wa amma hujjatu madhhabi Syafi'i wa man wafaqahu. Ya, adapun hujah, ya, argumentasi ataupun alasan mazhab Syafi'i dan orang yang sepakat dengannya, bi annaha ayatun min suratil Fatihah khassatan. Ya, bahwa basmalah itu termasuk dari surat Al-Fatihah secara khusus, fa umurun katsirah. Ya, maka ada banyak sekali, ya, hujah-hujahnya banyak sekali, anhaha Fakhruddin, ya, yang telah diselesaikan, ya, oleh Fakhruddin Ar-Razi, ya, penulis dari kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ya, beliau ahli dalam ilmu kalam, dalam ilmu-ilmu logika, ya. Itu pendapat-pendapatnya, hujah-hujahnya telah diselesaikan, ya, telah dikemukakan secara banyak, secara panjang lebar oleh Fakhruddin Ar-Razi, ya, sampai kepada, ya, ila sab'a asyrata hujatan, ya, sampai kepada 17 hujah, ya, 17 argumentasi. Ya, tapi beliau mengatakan la yakadu yastaqimu minha. Ya, tetapi hujah-hujah itu, ya, hampir tidak, ya, tidak konsisten, ya, hujah-hujah tersebut ya ba'da tarhil mutadakhil wal kharij an mahalli niza', ya setelah mengemukakan al mutadakhil yang saling bersangkutan ya ataupun saling tumpang tindih ya di dalam argumentasi-argumentasinya tersebut. Ya, wal kharij an mahalin niza, dan juga ada yang keluar dari keluar dari ruang lingkup pembahasan, ya, ruang lingkup perdebatan, ya, ataupun ruang lingkup yang dibahas di dalam perbedaan pendapat itu, ya, wa dha'ifus sanad aw wahiya, ya, dan juga dengan sanad-sanad yang lemah, ya, sanad-sanad yang dhaif, ya, awahya atau lemah, ya, illa amrani, kecuali hanya dua saja, ya, jadi beliau dari 17 argumentasi yang dikemukakan oleh mazhab yang kedua, ya, pendapat yang kedua yang telah diselesaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi, ya, beliau mengutip, ya, dari 17 alasan itu hanya dua saja yang menurut penulis adalah pendapat yang kuat, ya, ataupun hujah yang kuat. Ya, apa yang kedua, yang dua hujah tersebut? Ya, yang pertama, ahaduhuma ahaditsu katsirah minha. Ya, yang pertama adalah hadis-hadis yang banyak, ya, minha di antaranya ma rawa Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya alaihi salatu wassalam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Fatihatul Kitab sab'u ayat. Ya, Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Ulahunna bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentu dengan hadis ini menunjukkan bahwa basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Wa qawlu Ummi Salamata, dan perkataan Ummu Salamah, ya, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah wa adda bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ayatan. Ya, perkataan Ummu Salamah, ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah, ya, dan menghitung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sebagai satu ayat. Ya, sebagai bagian dari ayat. Itu hujah yang pertama. Sedangkan hujah yang kedua, as-sani al-ijma'u, yaitu ijma' ala anna ma baina dafataini kalamullah. Ya, bahwa apa yang ada, ya, di antara kedua, di antara mushaf, ya, yang ada di dalam mushaf itu maksudnya adalah kalamullah, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang telah ditulis oleh para sahabat, ya, itu semuanya adalah kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika dikatakan di dalam tulisan itu terdapat kata basmalah, ya, khususnya di dalam surah Al-Fatihah yang diawali dengan bacaan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya, tentu itu menunjukkan bahwa basmalah tersebut adalah kalamullah, adalah Al-Qur'an, ya, dan termasuk bagian dari surah Al-Fatihah tersebut. Ini menjadi hujah yang kedua. Nah, kemudian beliau memberikan satu jawaban dari hujah tersebut, wal jawabu amma an hadisi Abi Hurairah ta fa huwa lam yukhrijuhu ahadun min rijali sahih. Ya. Adapun dari hadis Abu Hurairah itu tidak dikeluarkan oleh seorang pun dari para perawi hadis yang sahih. Innama kharrajahu Tabrani wa Ibnu Mardawi wal Baihaqi. Ya, hanya saja hadis itu dikeluarkan oleh At-Tabrani, Ibnu Mardawi, dan Wal Baihaqi, wa huwa nazilun an darajatis sahih, dan itu turun dari derajat kesahihan, fala yu'arid al hadis as-sahihah, dan itu tidak bisa apa namanya menyalahi, ya tidak bisa menyelisihi, ya tidak bisa menentang hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih yang telah disebutkan di dalam apa argumentasi dari pendapat yang pertama. Tentu ini tidak bisa hadis-hadis yang apa di bawah dari kesahihannya, ya bisa kemudian menentang dari hadis-hadis yang telah jelas kesahihannya, ya tentu itu tidak bisa. Wa amma hadis Ummi Salamah, adapun hadis Ummi Salamah, falam yukharrijhu min rijali sahih ghairi Abi Daud wa akhrajahu Ahmad bin Hanbal wa Baihaqi. Ya, adapun hadis Ummi Salamah tidak dikeluarkan dari para perawi yang sahih selain dari Abu Daud dan juga Ahmad bin Hanbal yang mengeluarkannya dan juga yang membaihaqi. Wa sahabat duturukihi, dan sebagian jalannya itu sahih. Wa qata'ana fi Tahawi, Imam Tahawi ya telah menganggap di situ ada kelemahan ya di dalam perawinya. Ya ada ta'nun, ya ada suatu kecacatan di dalam perawinya. Bi annahu rawahu Ibnu Abi Mulaika atau Malika, ya bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Malika wa lam yasbut sama wa Ibnu Abi Mulaika min Ummi Salamah, ya dan tidak bisa dikuatkan ya Ibnu Abi Mulaika itu mendengar dari Ummi Salamah, yakni annahu maqtu, ya yakni bahwa dia itu terputus, ya jalur atau sanadnya terputus, ya karena Ibnu Abi Malikah itu atau Malikah itu tidak mendengar dari Ummu Salamah. Ya, bagaimana mungkin ya kalau tidak mendengar kemudian bisa bersambung sanadnya. Nah, ini yang menjadi kecacatannya. Ala annahu rawa anha ma yukhalifuhu. Ya, bahwa dia kemudian meriwayatkan darinya ya apa yang selainnya, apa yang menyelisihinya. Ala anna Syekhul Islam Zakaria qad sarraha fi hasyiatihi ala tafsirul Baydawi. Ya. Bahwa Syekhul Islam Zakaria, maksudnya Imam An-Nawawi, ya, telah menyatakan secara jelas di dalam hasyiahnya, ya, di dalam komentar-komentarnya terhadap tafsir Al-Baydawi, ya bi annahu lam yurwa bil lafdzil madzkur, bahwa dia tidak meriwayatkan dengan lafaz yang disebutkan, wa inna marwa bi alfadzin, ya hanya justru ya dia meriwayatkan dengan lafaz-lafaz tadullu ala annal basma anna ala anna bismillah ayatan wahdaha, yang menunjukkan bahwa bismillah itu adalah ayat secara tersendiri, fala yu'khadh minhu kaunuha min alfatihah, dan tidak diambil darinya ya diambil pendapatnya itu keadaannya merupakan dari Al-Fatihah. Ala anna hadza yufdi ila isbati Al-Qur'aniyah bi ghairi mutawatir, dan ini bisa menyebabkan kepada yang menetapkan Al-Qur'an dengan cara atau jalur yang tidak mutawatir. Wa huwa ma ya'bahul muslimun, itu yang tidak diinginkan oleh kaum muslimin, ya, artinya kaum muslimin sudah sepakat bahwa yang dinamakan Al-Qur'an itu adalah yang diriwayatkan melalui jalur mutawatir, ya, bukan dengan jalur ahad. Itu yang menjadi jawaban dari hujah yang pertama dari pendapat kedua ini. Kemudian hujah yang kedua yang mengatakan ijma ya para ulama, apa yang ada di dalam mushaf itu yang ditulis oleh para sahabat dan semuanya adalah kalamullah. Kemudian dijawab oleh beliau, wa amma anil ijma ala ma baina dafataini kit kalamullah, ya adapun ijma yang mengatakan bahwa apa yang ada di dalam mushaf itu adalah kalamullah, fal jawabu annahu la yaqtadi, bahwa jawabannya tidak memastikan ila anal basmalah Quran, ya bahwa basmalah itu masuk Quran, wa hadza la niza fihi, dan dia tidak ada pertentangan ya, yang menyatakan bahwa basmalah itu adalah merupakan ayat Quran ya tentu, karena memang dia termasuk bagian dari ayat di dalam surah An-Naml, itu tidak ada pertentangan. Wa amma kaunul mawadi allati rusimat fiha fil musab mimma tajibu qira'atuhu fiha, ya adapun keadaan tempat-tempat yang ditulis di dalam mushaf tersebut, ya yang diwajibkan di dalam membacanya, padzalika amrun yatba'u riwayat al-qurra, hal itu adalah perkara yang mengikuti riwayat dari para ahli qiraat, ya, para ahli membaca Al-Qur'an, wa akhbar sunnah sahih, dan juga kabar-kabar sunnah yang sahih, fayaudu ilal adilati sabiqah, ya maka itu dikembalikan kepada dalil-dalil yang sebelumnya, ya, jadi bahwa apa yang ditulis di dalam mushaf itu, yaitu kan mengikuti kepada para ahli qiraat, yang tentu dalam ahli qiraat yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mereka itu membaca bismillah, membaca basmalah di awal surat, ya khususnya Al-Fatihah, ya karena memang seperti itu dalam cara membacanya, ya bukan berarti menunjukkan bahwa itu bagian dari surah Al-Fatihah. Ya. Wa hadza kulluhu bina'un 'ala taslim anna sahaba lam yaktubu asma' suwar. Jadi ini semua ya didasarkan kepada penyerahan ya bahwa sahabat itu tidak menyebutkan nama-nama surat. Wa kaunuha makkiyah aw madaniyah, dan keadaannya makkiyah atau madaniyah fil musab, wa anna dhalika min sun'il mutaakhirin wa huwa sharihu kalami Abdul Hakim fi hasyiatil Baydawi, ya, dan ini adalah suatu kenyataan yang diketahui ya bahwa para sahabat itu tidak menulis nama-nama surah, tidak menulis menyebutkan bahwa surat satu salah suatu surat dalam Al-Qur'an itu apakah makkiyah atau madaniyah, itu tidak dilakukan oleh para sahabat ya di dalam menulis mushaf, tapi itu dilakukan oleh orang-orang belakangan. Ya, ini merupakan perkataan yang jelas ya dari Abdul Hakim dalam Hasyiah Al-Baydawi. Wa amma idza tsabata anna ba'da salaf katabu dzalika kama huwa dzahiru kalamil mufassirin wal usuliyyin wal qura kama fi walataifil isyarat lil qastalani wa huwa muqtada kitabatil mutaakhirin lidzalika li'annahum makanu yajra'una 'ala ziyadah 'ala ma fa'alu salaf fal ihtijaj hinaidin bil kitabah batil min aslihi wa da'wa kauni asma'i suwar kutibat bilaunin mukhalif li hibril Qur'an aridu annal masyahid fi masahib fi salaf anna hibruha bilawhin lilawnin wahid lam yakun talwin fasyian. Ya, jadi beliau mengatakan ya apabila ya wa amma idza sabata anna ba'da salaf kana budali, kalau memang kuat kenyataannya bahwa salaf ya orang-orang terdahulu ya telah menulis hal itu sebagaimana itu adalah zahir dari perkataan ahli tafsir, ahli usul, ya usul fikih dan para ahli qiraat sebagaimana di dalam kitab Lataifil Isyarat yang ditulis oleh Al-Qastalani, ya wa huwa muqtada kitabatil mutaakhirin lidzalika, itu memastikan ya hal itu adalah tulisan dari orang-orang yang belakangan, lidzalika li'annahum makanu yajra'una 'ala ziyadah, ya karena ya, mereka tidak berani untuk menambahkan 'ala ma fa'alahu salaf yang telah dilakukan oleh salaf, fal ihtijaj hinaidin bil kitabah batil, ya, jadi berhujah ketika itu dengan dengan penulisan adalah suatu kebalitilan ya, min aslihi wada wa kauni asma'i suwar kutibat bilan mukhalif rihibil Quran, dan anggapan ya ataupun pengakuan bahwa keadaan nama-nama surat itu ditulis dengan warna yang berbeda ya dengan tinta Al-Qur'an, ya rudduhu annal masyahid fil masahif fi salaf anna ibroha bilawnin wahid, ya justru yang bisa disaksikan dalam musab-musab salaf ya kalangan terdahulu itu justru tintanya adalah satu warna saja ya, sedangkan warna-warna lain itu belum belum tersebar ketika itu. Waqad ihtaja ba'duhum bima rawahu al-Bukhari an Anas, dan sebagian mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas, anna usila kaifa kanat qira'atun nabi, ya bahwa ia ditanya bagaimana bacaan nabi, faqala kanat muddan, ya bacaannya itu memanjangkan, summa qara bismillahirrahmanirrahim yamudu bismillah wa yamudu birrahim wa yamudu birrahman wa yamudu birrahim ila akhirih. Ya Anas bin Malik menjawab bahwa pembacaan nabi itu memanjangkan ya panjang. Ya, lalu dia membacakan bismillahirrahmanirrahim, ya memanjangkan bismillah, memanjangkan rahman, dan juga memanjangkan ar-rahim. Ya, ini apa namanya hujah yang lain dari pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah saja ya, selain dari surat-surat yang lain, dengan riwayat dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik yang menyebutkan riwayat ini. Ketika ada pertanyaan bagaimana bacaan Nabi, beliau menjelaskan bahwa bacaan Nabi itu memanjangkan. Lalu Anas bin Malik mencontohkan membaca bismillah ya, dengan memanjangkan bismillah, Rahman dan Ar-Rahim. Ya, tetapi kata beliau tentu ini tidak menjadi hujah, wala hujah. Fi hadza li anna domir qara'a wa domir yamudu aidan ila Anas. Ya, bahwa domir dari kata qara'a yaitu huwa ya, dan domir yamudu memanjangkan aidani itu kembali kepada Anas ya, artinya Anas hanya mencontohkan saja, wa inna maja bil basmal ala wajhi tamsil, jadi Anas itu menyebutkan basmalah hanya sebagai contoh saja bagaimana pembacaan nabi dalam memanjangkan, bukan berarti nabi kemudian membaca basmalah ya di dalam surah Al-Fatihah itu yang menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari Al-Fatihah, tapi semata-mata memberikan contoh di dalam membaca basmalah membaca Al-Fatihah secara memanjangkan, khususnya Anas memberikan contoh dengan basmalah likai likai fiatil qiraah li syuhratil basmalah ya, untuk ya cara tata cara membaca ya. Kenapa kemudian Anas bin Malik mencontohkan dengan basmalah ya, karena memang li syuhratil basmalah ya, karena basmalah itu telah masyhur sehingga sangat tepat kalau Anas bin Malik mencontohkan dengan basmalah tersebut. Nah, para hadirin ikhwan dan akhwat sekalian yang menyaksikan kajian ini, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah kita akan lanjutkan pendapat-pendapat lain, khususnya nanti pendapat ketiga dan bagaimana